Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira wa tayyiban mubarakan fi mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah ta'ala pada kajian di sore hari ini saya akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang pengaruh maksiat dalam kehidupan seorang manusia di dunia dan di akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau berdiskusi dengan sahabat yang lainnya, dan di antara diskusi mereka, mereka menyebutkan, pernahkah kalian mendengar sebuah fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam menyebutkan fitnah itu bagaikan ombak lautan yang sangat deras. Kemudian kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, turadul fitan yani al-qulub kahadil asir 'udan 'udan, bahwasannya fitnah ini akan masuk dalam hati seorang hamba itu bagaikan anyaman tikar sedikit demi sedikit, kata Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam. Dan Rasulullah menyebutkan fitnah ini kal maujil bahr, bagaikan ombak lautan yang sangat deras yang dia masuk ke dalam hati seorang hamba sedikit demi sedikit. Dan ketika hati seorang hamba dia menerima daripada fitnah tersebut, menyambutnya, kemudian akan tertitik satu noda hitam di dalam hatinya. Kemudian dia meminum fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga, fitnah yang keempat, kemudian hati noda hitamnya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, sehingga ketika hatinya menjadi hitam legam, maka dia tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak mengetahui mana perkara yang bisa memberikan kebaikan baginya dan bagaimana perkara yang bisa memudaratkan dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, menyebutkan daripada hati-hati orang-orang yang sudah legam, kelak hati orang-orang kafir munafikin. ثُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ الْكَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَصْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يُشَكِّكُ فَيَخْرَجُ مِنْهَا مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian mengeras hati mereka, dan bahkan hati mereka itu lebih keras daripada batu, kata Allah. Bagaimana kerasnya batu? Tetapi batu tersebut memiliki manfaat, akan keluar air dari batu tersebut. Dan terkadang batu tersebut bisa hancur lebur karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, batu bisa hancur lebur karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi hati yang keras, hati yang telah dinodai dengan noda-noda hitam di dalam hatinya, sehingga dia tidak bisa lagi memandang mana yang benar dan mana yang salah, mana perkara yang bisa mengantarkan dia kepada kebaikan dan mana yang bisa mengantarkan dia kepada kejelekan. Sehingga dalam ayat, sambungan ayat Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Bal mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ketika hati manusia telah ya ternodai dengan noda hitam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkadang lebih sesat dari binatang ternak? Karena binatang ternak, kambing, lembu, seandainya kambing kita taring ke tempat hujan, kita keluarkan dia dari kandangnya, dia akan apa, melawan. Dia tahu bahwasanya hujan ini bisa memberi mudarat bagi dia. Iya, dalam keadaan dia tidak punya akal. Tidak ada nabi diutus dari kalangan kambing, enggak ada. Juga tidak ada diturunkan Al-Qur'an kepada binatang. Tetapi hasrat kebinatangannya, dia tahu bahwasanya hujan ini bisa memberi mudarat bagi dia. Begitu juga hewan yang lainnya, lembu. Kita coba tarik lembu pinggir jurang, dia akan melawan, karena dia tahu dia akan bisa memberi mudarat baginya. Tapi manusia yang apabila hatinya sudah ternodai dengan noda-noda hitam, semakin ditarik, wahai akhi, wahai saudaraku, jangan kau terjerumus ke dalam maksiat, jangan kau berzina, jangan kau terjerumus ke dalam kehidupan bebas, jangan kau mengkonsumsi dari sabu-sabu dan lain sebagainya. Justru dia menarik tangan kita dan menolak kita. Dia lari ya ke tempat-tempat yang itu justru akan menyengsarakannya di dunia dan di akhiratnya. Begitulah manusia disebutkan oleh Allah mereka lebih sesat dari binatang ternak. Namun para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang namanya dosa, siapapun tidak selamat daripada yang namanya dosa. Saya, semua kita di sini, yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani adam khata' wa khairun khata'in tawabun. Setiap anak manusia pasti pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Taala. Dan juga disebut dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Ya, maka minta ampunlah kepada-Ku, Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam sebuah maqalah beliau, la yamfaku 'anil insan thalathatil umur. Tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia tiga perkara. Yang pertama di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim, adz-dzunub. Dosa ya ini tidak ada di antara manusia yang terlepas dengan yang namanya dosa. Tetapi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, perbedaan seorang mukmin, seorang salihin, seorang yang bertakwa berbuat dosa dengan orang yang fajir, yang fasik, yang bergelimangan dengan dosa. Boleh sebutkan perbedaannya. Walaupun di sisi kesamaannya, setiap orang, setiap hamba Allah pasti berbuat dosa. Bagaimana sucinya dia? Bagaimana taatnya dia? Bagaimana alimnya dia? Bagaimana tingginya ilmunya? Pasti dia pernah berbuat dosa. Pasti dia pernah berbuat kesalahan. Iya, namun yang membedakannya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa annal fajir yara dhunubahu kadzubab yaqa'u ala anfihi. Adapun orang yang fajir, ketika dia berbuat dosa, ibarat seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Lalat yang hinggap di hidungnya. Apapun dosa yang dia buat, bagaimana besarnya maksiat yang dia lakukan, berzina, minuman keras, narkoba, membunuh, menghibah, atau dosa-dosa yang lainnya, seakan-akan seperti lalat yang hinggap di hidungnya, tidak ada beban dalam kehidupannya, dia tepis. Ini orang yang fajir, orang yang sudah bergelimangan dengan dosa. Adapun ayol hadirun yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa taala, ketika dia berbuat dosa, yara dzunubahu, dia melihat dosanya seakan-akan gunung menghimpitnya. Seakan-akan apa? Gunung menghimpitnya. Dia berbuat dosa dengan bukan dosa yang dia cari, bukan dosa yang dia berusaha untuk menjalaninya, tetapi terkadang terjadi tanpa sengaja. Terjadi tanpa sengaja. Ketika dia berbuat dosa tersebut, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, seakan-akan gunung menghimpitnya. Gunung menghimpitnya, berat bebannya. Iya. Ya sempit hatinya ketika dia berbuat dosa. Ini yang menjadi standar ukuran. Masing-masing kita bisa menilai diri-diri kita, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apakah kita termasuk dari orang yang fajir, yang menganggap sepele apapun yang namanya dosa, atau kita termasuk dari orang-orang yang muttaqin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, memasukkan kita bersama orang-orang yang muttaqin. Ketika berbuat dosa merasa berat, serasa ingin segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Namun ada lagi lebih parah dari itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ada yang lebih parah dari apa yang saya sebutkan. Ketika seseorang melihat dosa, seakan-akan dosa itu seperti lalat hinggap di hidungnya, ada lagi orang yang lebih besar daripada perbuatan demikian. Ketika dia berbuat dosa di malam harinya, di pagi harinya dia menceritakan kepada manusia, semalam saya telah berzina, semalam saya telah tidur dengan perempuan ini, perempuan ini, perempuan ini, saya telah minum minuman keras dengan segala mereknya, bangga. Maka kata para ulama, dosa bangganya dia ketika menceritakan dari maksiat tersebut lebih besar daripada dosa itu sendiri. Alhamdulillah. Ya, karena ini istighfar, menentang Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada rasa takut kepada Allah. Seakan-akan dia ini saya ini. Kenapa urusan kalian semua? Iya. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menceritakan para nabi, para rasul, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tidak berani mengangkat wajahnya di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa sengaja. Nabi Adam, beliau makan buah yang ada di dalam surga yang Allah melarang beliau untuk makan buah tersebut, kemudian beliau makan. Dan disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Nawawi, beliau lupa kalau Allah melarang beliau makan buah tersebut. Ya, sebab satu kesalahan yang beliau sudah bertaubat, yang itu tidak sengaja. Ya, dan Allah telah mengampuni dosanya, tidak berani beliau mengangkat wajahnya di depan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa yang begitu banyak dibawa oleh manusia? Begitu bangga dia berbuat maksiat, kemudian dia menceritakan kepada manusia, maka para ulama menyebutkan manusia yang seperti ini halal untuk diribahi. Halal untuk diribahi. Iya, secara hukum asal ghibah itu dalam muharram. Seseorang tidak boleh menceritakan aib orang lain, tidak boleh. Seseorang tidak boleh menceritakan kekurangan orang lain, tidak dibenarkan. Tetapi ketika seseorang sudah bangga dengan maksiat yang dia lakukan, dia mengumumkan apa yang dia lakukan daripada dosa-dosanya, maka orang yang seperti ini tidak masalah untuk seseorang menceritakan si fulan dia telah berzina, si fulan dia telah mabuk-mabukan, si fulan dia telah berbuat seperti ini. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengumumkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, kullu ummati mu'afa, setiap umatku mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa al-muhajirun, kecuali orang-orang yang mujahid. Dia mujahirun, ya, dia menampakkan dan bangga dengan dosa yang dilakukan. Dan ini salah satu ukubah, salah satu hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku maksiat, hilang rasa malunya. Hilang rasa malu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Malu adalah bagian dari keimanan. Ketika dia sudah bergelimangan dengan dosa, rasa malunya hilang. Ya, tidak, dia tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak punya rasa malu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah baginya. Dan juga para hadirin, dari hal-hal dampak jelek daripada dosa, dan ini akan saya tutup majelis kita di sore hari ini, perlu diketahui bahwasannya syaitan itu memiliki sifat waswas khannas. Allah sifati daripada sifat syaitan waswas khannas. Apa maksudnya? Syaitan dia akan menghiasi kepada kita maksiat. Maksiat itu seakan-akan indah. Berzina itu seakan-akan indah. Iya, membunuh itu seakan-akan indah. Diwaswas oleh syaitan. Dihiasi oleh syaitan daripada maksiat. Ketika seseorang sudah berbuat maksiat, dia mengikuti daripada bisikan syaitan, kemudian syaitan khannas. Apa itu khannas? Dia akan lari. Dia akan lari. Di situ manusia, wah saya menyesal. Ya, saya menyesal apa yang saya buat. Sudah tidak nikmat lagi. Sudah tidak lezat lagi. Ya, setelah berapa lama syaitan akan datang lagi. Dia sia-sia lagi. Dia sia-sia lagi perbuatannya. Kemudian dia melakukannya lagi. Kemudian syaitan khannas lagi. Lari. Nah, ketika manusia terus-menerus dia mengikuti daripada bisikan syaitan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akan sampai kepada titik seseorang ketika berbuat dosa sudah tidak merasakan nikmatnya dalam dosa tersebut. Di awal dia penasaran apa itu zina. Kemudian dia berzina. Dia merasakan lezat dengan zina tersebut. Seseorang sebelum dia minum minuman keras, dia akan merasakan lezat. Kalau seandainya seseorang minum minuman keras, dia minum, dia merasakan kelezatan tersebut. Tapi karena dia terus bergelimangan dosa dengan dosa, sampai pada titik dia sudah tidak pernah merasakan lagi nikmat daripada dosa tersebut. Dia tidak pernah lagi merasakan nikmatnya zina. Dia sudah tidak pernah merasakan nikmatnya minuman keras. Sudah tidak lagi nikmat lagi. Tapi dia tetap berusaha untuk mendapatkannya hanya untuk sekedar menghibur hatinya yang kosong saja. Hanya sekedar apa? Untuk menghibur hatinya saja lagi. Bukan untuk memuaskan nafsunya. Bukan untuk mendapatkan kenikmatan ketika dia berzina. Bukan. Tetapi untuk apa? Hanya sekedar menghibur hatinya yang sudah kosong saja. Alhamdulillah. Inilah musibah. Ini merupakan bala yang Allah berikan kepada pelaku maksiat di dunia sebelum akhiratnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, menjaga diri kita agar selalu bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi daripada segala bentuk-bentuk dosa. Karena dosa itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran kepada Allah tabaraka wa taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan membaca kembali atau menyimpulkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pengaruh-pengaruh dosa dalam kehidupan manusia di dunia ini, dan juga insyaallah akan kita sebutkan dampak yang akan didapatkan di akhirat kelak. Allah taala alam bisawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi mungkin sedikit kalau para hadirin ya ingin membaca buku ini sangat bagus sekali buat kita semuanya. Ini adalah buku jawaban Al-Imam Ibnu Qayyim dari satu soal yang ditanya oleh seseorang. Seseorang bertanya kepada Ibnu Qayyim tentang dosa yang dia buat dan sulit bagi dia untuk meninggalkan dosa tersebut. Dia telah mencari segala cara agar bagaimana dia bisa menjauhi dosa, tetapi jatuh lagi. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian beliau menjawab dalam satu kitab ini, bagaimana seseorang bisa menjauhi dari dosa. Judulnya adalah Al-Jawabul Kafi atau Ad-Dawa, penyakit dan obatnya. Ya, mungkin bisa dicari dengan buku bahasa Indonesia, saya tidak tahu judul dalam bahasa Indonesia. Buku yang sangat bagus sekali untuk kita membentengi hati kita daripada segala pengaruh-pengaruh dosa, ya, karena dampaknya sangat banyak sekali. Dampaknya tidak hanya pada dirinya, kepada keluarganya, kepada hewan tunggangannya, kepada makhluk sekitarnya, pengaruh dari dosa tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.